نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني حفظكم الله، sebelumnya telah terputus beberapa bulan mengenai kajian kitab Al-Usul Al-Thalathah. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan melanjutkan apa-apa yang telah kita mulai sebelumnya. Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Najdi, beliau mengatakan, I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'ati masail. Ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu, sesungguhnya wajib bagi kita untuk mempelajari empat perkara, untuk mempelajari empat permasalahan. Yang pertama, kata beliau, al-ilmu. Kita mempelajari ilmu. Ilmu apa saja? Wahuwa ma'rifatullah, wa ma'rifatu nabiyihi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yaitu mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian nabinya, kemudian mengetahui agama Islam dengan dalil. Ini yang telah kita sampaikan sebelumnya. Sampai di sini. Kemudian Syekh melanjutkan, wathaniya al-amalu bih. Kemudian perkara yang kedua yang wajib untuk kita fahami, yang wajib untuk kita mengerti setelah memiliki ilmu, setelah mendapatkan ilmu, maka datang kewajiban berikutnya, yaitu al-amalu bihi, beramal dengan ilmu tersebut. Beramal dengan ilmu tersebut. Karena perlu antum ketahui, ilmu tanpa amal tidak ada manfaatnya. Karena ilmu merupakan wasilah, perantara, merupakan jembatan, merupakan jalan. Tujuannya supaya kita bisa mengamalkan dan beribadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sesuai dengan tuntunan As-Sunnah. Sehingga kita bisa menjalankan ibadah dengan pengetahuan dan dengan ilmu. Ini tujuan kita belajar. Sehingga tanpa ilmu, ibarat kasyajarah bila thamarah. Tanpa ilmu ibarat tumbuhan atau pepohonan yang tidak memiliki buah. Ibarat tanaman yang tidak ada bunganya, tidak ada manfaat. Baik itu pohon kecil, sedang maupun besar, lebat. Tidak ada buahnya, tidak ada bunganya. Tidak enak dipandang. Dan tidak banyak mendatangkan manfaat. Oleh sebab itu, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, beliau menyebutkan perkara yang kedua yang wajib untuk kita ketahui, yaitu al-amalu bihi, beramal atas ilmu kita. Lafaz ini, ikhwani hafizakumullah, kita ambil tiga faedah. Lafaz ini, ikhwani hafizakumullah, kita ambil tiga faedah pada malam hari ini. Yang pertama, bahwasannya seorang yang memiliki ilmu dan tidak mengamalkan ilmunya merupakan orang yang merugi. Ini faedah yang pertama. Dia memiliki ilmu kemudian tidak diamalkan merupakan orang yang merugi. Merupakan orang yang sengsara. Bahkan diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, awwalu man tusa'ar bihimun nar yaumal qiyamah, di antara beberapa orang yang pertama kali yang akan Allah subhanahu wa ta'ala azab kelak di api neraka pada hari kiamat, wa huwa alimun tandaliqu alaihi aqtabu batnihi, yaitu seorang alim yang pertama kali diazab itu adalah seorang alim, orang yang memiliki ilmu, orang yang mengetahui ilmu, para pencari ilmu yang akan keluar dari perut-perutnya usus. Jadi ususnya ini nanti akan keluar dari perut alim tersebut di dalam api neraka, sehingga membuat penduduk api neraka pun heran, sehingga mereka mengatakan, ya fulan, alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, wahai fulan, wahai alim, wahai syekh, kenapa engkau bersama kita di dalam api neraka? Bukankah dahulu engkau memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, diperintahkan umat manusia perkara yang halal, diajarkan kepada mereka ibadah, wa tanha 'anil munkar, engkau pun dahulu melarang kami untuk berbuat kemaksiatan, engkau larang kami untuk berbuat kemunkaran, kebatilan di muka bumi, kenapa engkau sekarang bersama kami? Kata alim tersebut yang diazab dalam api neraka, dia mengatakan, kuntu amurkum bil ma'ruf wala ati, aku dahulu mengajarkan kepada kalian perkara yang baik, akan tetapi aku tidak mendatanginya. Aku mengajarkan kepada kalian ibadah, tapi aku tidak mengerjakannya. Aku mengajarkan kepada kalian kebaikan, dan aku tidak beramal dengan kebaikan tersebut. Wa amuruk wa anhaakum anil munkar wa ati, dan sebaliknya, aku larang kalian berbuat haram, akan tetapi aku menjalankan perbuatan tersebut. Aku larang kalian berbuat perkara yang munkar, akan tetapi aku datangi perbuatan tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala azab orang ini pertama kali sebelum yang lain. Karena kenapa? Dia punya ilmu dan dia tahu. Oleh sebab itu pepatah dahulu mengatakan, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wazan. Ini pepatah yang amat sangat masyhur sekali. Pepatah Arab mengatakan, seorang alim dia tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun min qabli ubadil wazan, diazab sebelum para penyembah berhala. Seorang alim dia tahu, mengerti ilmu, tapi tidak diamalkan ilmunya, maka diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum penyembah berhala. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, di dalam perkara ini manusia terbagi menjadi tiga golongan. Di dalam perkara ini, kita masih di faedah yang pertama. Di dalam perkara ini, umat manusia terbagi menjadi tiga golongan, tidak ada yang empat. Golongan yang pertama, yaitu golongan yang paling tinggi, level yang paling bagus, golongan yang paling mulia. Yaitu man indahu ilmun wa amal, yaitu orang yang memiliki ilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Dan ini golongan yang selamat. Ini golongan yang tertinggi umat manusia, mengerti ilmu, mencari ilmu, memahami ilmu, mencari hadis, memahami tafsir Al-Quran, dan dia amalkan. Ini golongan yang terbaik. Dan ini adalah golongannya para anbiya. Dan ini golongannya para rasul. Dan ini golongannya para atba'ul anbiya'i wal rusul. Pengikutnya para nabi. Pengikutnya para rasul. Dan mereka adalah para ulama. Dan mereka adalah para thullabul ilm. Dan mereka adalah ahlul ilm. Dan semoga kita semua termasuk dari golongan yang ini. Golongan yang pertama, golongan yang terbaik. Dan golongan ini adalah golongan yang selamat. Kemudian yang kedua. Indahum ilmun walam ya'malu bih. Golongan yang kedua. Dia memiliki ilmu. Bagus. Tapi jeleknya, dia tidak mengamalkan ilmunya. Karena dia memiliki ilmu, dan tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki. Apa akibatnya? Dia pun terjatuh di dalam penyimpangan. Dia pun terjatuh di dalam mukhalafat. Wabalanat, kesesatan. Dia terjatuh di dalam syahwat. Dan dia mengikuti hawa nafsunya. Dia punya ilmu tidak diamalkan, mengikuti hawa nafsu. Fakhalafu ilmahum. Sehingga mereka menyelisih ilmu yang dia miliki. Dan golongan ini seperti al-Yahud. Kenapa kita sebutkan Yahud? Fahum ya'lamun wa yaqa'u fil ma'asi. Karena orang-orang Yahudi, ini kebiasaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan mereka terjatuh di dalam kemaksiatan. Dan ketika mereka terjatuh di dalam kemaksiatan, bukan karena kejahilan ya ikhwani hafizakumullah. Di mana mereka mengetahui bahwasanya kemaksiatan ini adalah maksiat, mereka mengetahui ini adalah perbuatan dosa, tapi mereka jalankan. Mereka menjalankan kemaksiatan dengan kesengajaan, bukan tidak sengaja. Dan ini tentunya lebih besar dosanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada orang yang terjatuh di dalam kemaksiatan atas kejahilan. Berbeda. Ini berdosa, tapi tidak seperti itu dosanya. Karena dosa yang besar tadi, dia melakukan kemaksiatan dan dia tahu hukumnya. Ini haram dia jalankan. Ini maksiat dia kerjakan. Dan ini kebiasaan Yahud. Ini golongan yang kedua. Adalah golongan yang binasa. Semoga kita dijauhkan dari mereka. Kemudian golongan yang ketiga, indahum amalun ala ghairil ilmi wal huda. Mereka memiliki amalan, kebalikan dari Yahudi tadi. Yang ketiga, mereka menjalankan ibadah, mereka beramal dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi tidak didukung di atas ilmu dan petunjuk. Mereka tidak memiliki penerangan. Mereka beribadah di atas kejahilan. Dan mereka seperti An-Nasara. Karena orang-orang Nasara mereka beribadah tanpa adanya ilmu, tanpa adanya petunjuk. Ikhwani hafizakumullah, tiga golongan di atas. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga telah Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan semuanya pada satu surat yang kita baca sehari semalam sebanyak 17 kali dalam salat kita. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Ini jalannya siapa? Jalannya para anbiya, jalannya para rasul, jalannya para ulama. Mereka memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, yaitu Yahud. Dimurkai karena mereka tahu dan tidak menjalankan ilmunya. Waladhalin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat karena mereka beribadah tidak di atas ilmu sehingga mereka menyimpang. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, kalau ada di antara umat ini yang dia mengetahui ilmu tidak dikerjakan, berarti mirip dengan Yahudi. Dan sebaliknya, di antara umat kita, kaum muslimin yang menjalankan ibadah di atas kejahilan, di atas kebodohan, di atas kebid'ahan, maka mereka sama mirip dengan orang-orang Nasara. Oleh sebab itu, Imam Sufyan ibn Uyainah, beliau pernah mengatakan sebuah kalimat yang amat sangat terkenal. Bahkan kalimat ini berapa kali diulangi oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa. Kata Sufyan ibn Uyainah, "Man fasada min ulama'ina fa fihi syabahu min al-yahud." Barang siapa yang rusak di antara ulama-ulama kami, bukan sembarang orang, barang siapa yang rusak di antara umat-umat kami atau ulama-ulama kami, maka itu mirip dengan Yahud. Tinggal kita bertanya sekarang, apa ada di antara ulama-ulama yang rusak, yang memiliki ilmu dan rusak? Kita katakan banyak di antara umat ini. Antum lihat ahlul kalam, mereka punya ilmu. Ahlul mantik, ahlul falsafah, mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan ilmu yang hak. Dan mereka adalah al-mu'tazilah wal jahmiyah. Mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya. Sehingga mereka terjerumus di dalam penyimpangan. Dan mereka mirip dengan orang-orang Yahudi. Bahkan perlu antum ketahui, ulama'ul Yahud, ulama-ulama Yahudi, mereka banyak sekali yang membaca kitab-kitabnya Mu'tazilah. Karena ada kesamaan. Kata Sufyan ibn Uyainah, "Man fasada min ulama'iha, min ulama'ina, fa fihi syabahun min al-yahud," yang rusak di antara ulama kami yang menyimpang, maka mirip dengan Yahudi. وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عُبَّادِنَا فَفِيهِ شَبَهٌ مِنْ نَصَارَى. Dan adapun ahli ibadah yang rusak di antara umat ini, maka mirip dengan Nasara. Apakah ada ya Ustaz, banyak di umat ini ahlu ibadah tapi rusak dan menyimpang? Dan mereka adalah al-mutasawwifa afdal, orang-orang sufi. Mereka menambah dan mereka mengurangi dalam agama ini di atas kebodohan. Sehingga mereka mirip dengan an-nasara wal-iyadhu billah. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa mencari ilmu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ini faedah yang pertama. Bahwasanya ilmu merupakan sarana dan hasilnya adalah amal. Sehingga amalan itu merupakan buah dari ilmu. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, ikhwani hafizakumullah, amal itu banyak. Lantas yang diperintahkan kita ini amalan yang bagaimana? Faedah yang kedua, amalan itu banyak. Lantas amalan yang bagaimana yang wajib untuk kita kerjakan? Jawabannya al-amalu bi ta'atillah, yaitu beramal dengan segala macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuk ketaatan itu harus untuk kita amalkan. Tentunya dengan apa? Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Dengan menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan menjauhi apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Yang diperintahkan kalau tidak wajib berarti sunnah, maka dikerjakan. Yang dilarang kalau enggak haram ataupun makruh, itu ditinggalkan. Jadi faedah yang kedua, amalan apa yang kita kerjakan? Segala macam bentuk ketaatan dari berbagai macam ibadah. Dan ibadah, ikhwani hafizakumullah, itu terbagi menjadi dua. Perlu antum ketahui, ibadah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ibadatun khasatun lazimah. Ibadah yang khusus sifatnya untuk pribadi, person-person. Ibadah khusus yang sifatnya untuk individu masing-masing. Yang mana ibadah tersebut bermanfaat hanya kepada orang yang mengamalkan saja. Ini ibadah yang pertama, ibadah yang khusus. Manfaatnya kembali kepada orang yang mengerjakan saja. Contohnya seperti salat wajib maupun salat sunnah. Pahalanya kepada siapa? Kepada orang yang mengerjakan salat saja. Bukan kepada yang lain. Begitu pula mengerjakan puasa wajib di bulan Ramadan dan ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Pahalanya kembali kepada orang yang mengerjakan. Begitu pula haji dan umrah. Pahalanya kembali kepada orang yang melaksanakan ibadah haji, manasik, dan menjalankan ibadah umrah. Ini contoh. Jadi dari macam yang pertama. Macam yang kedua, yaitu ibadatun muta'addiyah. Ibadah yang sifatnya berkembang, manfaatnya kepada orang lain. Bukan kepada orang yang mengerjakan saja. Dia mendapatkan manfaatnya, tapi juga orang lain ikut mendapatkan manfaat. Seperti apa? Ilmu. Kita mengajarkan ilmu, manfaat bagi diri kita. Kemudian manfaat pula bagi orang lain. Ketika mendengarkan ilmu tersebut, dia tahu yang hak ini adalah yang hak, yang batil adalah yang batil, yang sunnah adalah sunnah, yang bid'ah adalah bid'ah, yang tauhid adalah tauhid, yang syirik adalah syirik. Maka yang menyampaikan mendapatkan pahala, dan dia pun mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Dan mereka pun mengambil manfaat dari orang tersebut. Ini manfaatnya besar kepada yang lain. Manfaatnya umum. Begitu juga amal ma'ruf. Memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari perbuatan-perbuatan yang haram. Dia mendapatkan pahalanya, begitu pula orang yang dia jaga. Begitu pula orang yang dia perintahkan. Begitu pula orang yang dia larang untuk mengerjakan perbuatan haram. Dia pun mendapatkan manfaatnya. Contoh yang lain diantaranya jihad fi sabilillah. Dia mendapatkan pahala yang agung karena ibadah yang paling tinggi. Kemudian bisa jadi dia mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Dan dia angkat bendera la ilaha illallah. Ini ibadah yang kedua. Dan kita diperintahkan untuk mengamalkan apa? Semua bentuk ibadah. Ibadah yang khusus dan ibadah yang umum. Dari dua macam ibadah di atas. Ini faedah yang kedua. Kemudian faedah yang terakhir dari kajian di malam hari ini. Faedah yang pertama, bahwasanya amalan adalah buah maupun hasil dari ilmu. Kemudian faedah yang kedua, amalan apakah yang kita dianjurkan? Yaitu mengamalkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam ibadah yang ada. Dengan dua macam. Kemudian faedah yang terakhir, dan kita tutup, amalan adalah salah satu rukun iman. Amalan adalah salah satu rukun iman. Iman ada berapa rukunnya? Siapa yang bisa menjawab? Ada 6, Zek. Itu rukun iman secara keumuman. Tapi definisi keimanan. Siapa yang tahu definisi keimanan? Apa arti iman? Rukun dari pengertian keimanan itu ada 3. Yang pertama yang dimaksud dengan iman yaitu an-nutqu bil lisan. Melafadzkan dengan lisan. Ini rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua, i'tiqadun bil janan. Dia yakini dalam hati. Ini keimanan. Kemudian rukun yang ketiga, al-amalu bil jawarihi wal arkan. Menjalankan dan mengamalkan dengan tubuh kita. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan itu bertambah dengan ketaatan dan keimanan itu berkurang dengan kemaksiatan. Sehingga sekali lagi amalan merupakan salah satu rukun dari definisi iman. Rukun iman an-nutqu bil lisan. Melafadzkan dengan lisan. Rukun dari definisi iman. Kemudian dia yakin dalam hati yang kedua. Kemudian yang ketiga, menjalankan amalan dengan tubuh kita. Di mana keimanan tersebut bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini definisi iman. Sehingga faedah yang ketiga pada kesempatan kali ini, bahwasanya amalan itu merupakan salah satu rukun dari definisi iman. Dan pengertian iman. Oleh sebab itu antum banyak ketahui dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mensejajarkan, menyamakan antara iman dan amal. Disebutkan iman, di sana disebutkan amal. Karena amal merupakan salah satu rukun dari makna iman. Buktinya ya Ustaz, hafizakumullah. Di antaranya yang sudah antum hafal bersama, surat Al-Asr. Wal-Asr, innal insana lafi khusr, demi masa. Sesungguhnya manusia di atas kerugian. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, kemudian apa? Illa alladzina amanu wa amilu salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala gandengkan iman dan amal saleh. Karena ini merupakan salah satu rukun dari definisi iman. Di ayat yang lain surat Al-Bayyinah yang antum sudah menghafal. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu, kecuali beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ikhlas kepada agamanya yang lurus. Ini ibadah. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ, kemudian menjalankan salat. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ, mengeluarkan zakat. Ini semua adalah amalan. Disebutkan yang pertama, kita diperintahkan untuk ibadah. Kemudian diperintahkan kita untuk beramal. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya. Allah memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali kepada-Nya. Bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua. dan disebutkan iman dan amal, ibadah dan amal. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, ulama ussalaf selalu menganjurkan kita untuk beramal. Oleh sebab itu, ulama ussalaf dari kalangan salaf, ulama-ulama terdahulu menganjurkan kita untuk semangat di dalam menjalankan amal ibadah, menjalankan sunnah Nabi AS, menjalankan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan di dalam Al-Quran dan melalui lisan Nabi-Nya AS. Di antaranya kita ambil lima perkataan saja. Kita ambil lima perkataan dari kalangan para ulama. Yang pertama, sahabat Ibnu Mas'ud yang menjadi ahli tafsir di kalangan para sahabat. Kata Ibnu Mas'ud, "Kunna la nujawizu 10 ayat min fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Ibnu Mas'ud, kita tidak menambah, kita tidak melewati 10 ayat ketika belajar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak melewati 10 ayat Al-Qur'an. Kita belajar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta nata'allama ma'naha wal 'amala biha, sampai kita betul-betul mengetahui maknanya dari 10 ayat tersebut dan mengamalkan ayat-ayat itu. Kita belajar ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, sampai ayat ke-10, kata Ibnu Mas'ud. Selesai sampai di situ. Sampai kita mengetahui betul-betul maknanya dan mengamalkannya. Baru setelah itu kita tambah. Wa kunna nata'allamu al-ilma wal-amal. Dahulu, kata Ibnu Mas'ud, kita belajar ilmu dan belajar amal. Ini seorang sahabat sampai menjadi ahlu tafsir di kalangan para sahabat. Ini yang pertama, Ibnu Mas'ud. Kemudian yang kedua, Waqi' bin Jarrah Ar-Ru'asi Abu Sufyan dari kalangan ahlul hadis. Kata Imam Waqi' bin Jarrah, kalimat yang amat sangat masyhur, yang mana kalimat ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Kata Waqi', "Kunna nasta'inu ala hifdzil hadits bil 'amali bi." Kita dahulu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal hadis dengan apa? Dengan mengamalkan hadis tersebut. Hafal satu hadis diamalkan. Sehingga apa? Lengket dan cepat hafal hadis-hadis tersebut dalam otak-otak mereka. Kata Waqi. Siapa yang tidak tahu Waqi? Waqi ibn Jarrah sampai disebutkan tidak pernah menulis hitam di atas putih. Bersandar kepada hafalannya. Memiliki hafalan yang luar biasa. Sampai tidak pernah menulis. Maka kata Waqi, As-sauda 'ala al-bayda, Waqi tidak pernah menulis hitam di atas putih. Wa innama al-hifdz, akan tetapi memiliki hafalan yang kuat. Apa resepnya, kata Waqi? Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal hadis dengan mengamalkannya. Karena dengan mengamalkan kita akan mudah untuk ingat. Kemudian Waqi menambahkan, wa kunna nasta'inu fi talabihi bis-shaum, dan kita meminta pertolongan di dalam mencari ilmu dengan apa? Dengan berpuasa. Cara mereka menghafal hadis dengan mengamalkan hadis tersebut dan cara mereka mencari hadis ditambah dengan berpuasa, yaitu beramal. sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan barokah pada waktu mereka, diberikan barokah pada hafalannya mereka, diberikan barokah pada kesehatan mereka. Berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain untuk mencari hadis, menulis hadis, menimba hadis dan mengamalkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Al-Imam Sufyan ibn Sa'id Al-Thawri dari kalangan ahlul hadis dan fikih. Bahkan Sufyan Al-Thawri dahulu memiliki mazhab tersendiri. Layaknya mazhab Syafi'i, Hanbali, Maliki, dan Hanafi. Di sana mazhab, mazhabnya Sufyan Al-Thawri. Memiliki ilmu fikih. Kata Sufyan Al-Thawri, al-ilmu yahtifu al-amal. Ilmu itu mengajak kepada amalan. Wa in ajabahu, kalau dia jawab ajakan tersebut dengan mengamalkan ilmunya, wa illa irtahal, kalau tidak, ilmu tersebut akan kabur. Ilmu tersebut akan hilang. Karena apa? Karena tidak diamalkan. Al-ilmu yahtiful amal, ilmu mengajak kepada amalan. Kalau dia menjawab ajakan tersebut, dan kalau tidak, akan hilang ilmunya dan kabur dari dia. Ini perkataan Sufyan ibn Sa'id al-Thawri dari kalangan ulama ul-fiqh. Kemudian, yang keempat, yang pertama Ibnu Mas'ud, kemudian Waqi', kemudian Sufyan al-Thawri, kemudian yang keempat, yaitu perkataan Amr ibn Qais al-Mula'i alaihi rahmatullah. Perkataan Amr ibn Qais al-Mula'i, beliau berkata, "Idza balaghaka syai'un minal khair fa'mal bih." Kalau sampai kepadamu kebaikan, apapun kebaikan, maka amalkan kebaikan tersebut. Walau marrah takun min ahli, walaupun engkau mengamalkannya cuman sekali. Kalau sampai kepadamu kebaikan dan sifatnya bukan wajib, sifatnya perkara yang sunnah, maka kerjakan walaupun cuman sekali. Di dalam perkara ini, ikhwani hafizakumullah, kita teringat dengan kisahnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Di sini kita teringat dengan perkataan Imam Ahmad ibn Hanbal, seorang muhaddis. Beliau mengatakan, "Ma katabtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan illa waqad amiltu bih." Kata Imam Ahmad, "Aku tidak pernah menulis hadis satu pun dari Nabi alaihi salatu wasallam melainkan aku mengamalkan hadis tersebut." Bayangkan ikhwani hafizahumullah, Imam Ahmad memiliki 40 ribu lebih, bahkan diriwayatkan 70 ribu hadis yang Imam Ahmad hafal. Kata beliau, "Aku tidak menulis satu hadis pun melainkan aku amalkan hadis tersebut." Dan beliau memiliki 70 ribu hadis hafalan. "Aku tidak menulis satu hadis pun melainkan aku mengamalkan hadis itu." Hatta marrabi bil hadis, sampai datang kepadaku sebuah hadis bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam ihtajama, suatu ketika beliau berbekam. Anda enggak tahu apa bahasanya antum, bahasa Melayunya berbekam. Paham antum berbekam, ikhwan hafizakumullah? Berbekam yang diambil darahnya. Imam Ahmad, "Aku tidak pernah mengamalkan, aku tidak pernah menulis sebuah hadis melainkan aku mengamalkan hadis tersebut, sampai datang kepadaku sebuah hadis," kata beliau, "bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam suatu ketika ihtajam," beliau berbekam, "wa a'ta Aba Thaibatan dinaran lil hajjab," kemudian Nabi sallallahu alaihi wasalam memberikan upah satu dinar kepada tukang bekam. Setelah membekam, Nabi alaihi salatu wasalam diberikan satu dinar atas jasa bekamnya. Dan satu dinar, ikhwani hafizakumullah, 4 dirhams and a quarter. Dinar pada zaman dahulu, kalau zaman sekarang, sekitar 4 1/4. Emas, gram. 4,25. Sekarang saya tanya, 1 gram emas di Malaysia berapa ringgit? Nak rasa 170 lebih, Zat. Ringgit. Nah, coba antum kali sekarang 170 ringgit dikali 4,25. Berapa jumlah? Sekejap. 170 kali 4,25. 722.5, Ustaz. 722? Ha, naam. Nah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam, kalau kita lihat pada uang ringgit, memberikan kepada orang yang berbekam 722 ringgit. Ketika sampai pada hadis ini, kata Imam Ahmad, fa'ataitu al-hajjama dinaran hina ihtajamtu. Kata Imam Ahmad, kemudian aku pun berbekam dan memberikan kepada orang yang membekam 722 ringgit. Satu dinar. Merupakan biaya yang amat sangat besar untuk orang yang berbekam. Iya apa tidak kalau di Malaysia? Memberikan orang yang berbekam dikasih 722. Besar apa tidak uang tersebut? Besar, Zed. Sangat besar sekali. Di Indonesia sekitar 2 juta lebih. Imam Ahmad karena ingin mengikuti hadis Nabi SAW, padahal beliau adalah orang yang fakir. Beliau adalah orang yang miskin. Akan tetapi ingin mengamalkan walaupun satu kali. Kata Imam Ahmad, aku memberikan kepada orang yang berbekam kepada aku 1 dinar. Kalau uang di negeri antum 722 ringgit. Merupakan uang yang amat sangat besar. Dan beliau adalah orang yang fakir. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan pada suatu ketika pula Imam Ahmad meminta izin kepada istrinya untuk membeli amatun mautu'ah. Wanita dari kalangan hamba saya yang bisa untuk digauli. Yang bisa untuk dijima. Kemudian diberikan izin oleh istrinya. Sehingga Imam Ahmad pun membeli seorang budak wanita dan diberi nama dengan sebutan Raihana. Kenapa disebut Raihana? Karena Nabi SAW dahulu memiliki budak wanita yang bernama Raihana. Subhanallah. Sampai di sini, ikhwani hafizakumullah. Para ulama semangatnya mereka di dalam menjalankan bahkan perkara-perkara yang biasa. Mereka tidak ingin luput dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga pada faedah yang ketiga, amalan dianjurkan oleh ulama ussalaf dan sudah kita sebutkan dari beberapa ulama yang memerintahkan kita untuk bersemangat di dalam menjalankan amal ibadah maupun sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin sampai di sini pada kajian kita yang pertama. Dan insyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan di kesempatan-kesempatan yang lain. Nah, mungkin saya langsung pamit karena saya posisi dalam keadaan safar ini. Naam, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salam kepada ikhwah yang lain dan salam ana kepada Taufiq bal wa ila huna walhamdulillah. Jazakallahu khair, Ustaz. Wa iyyakum hafizakumullah.